Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulullah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Sekarang masuk pada pembahasan nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Dan ini seperti yang tadi di awal saya sampaikan bahwa sebuah ibadah tidak akan sah tanpa dua hal. Yang pertama adalah yastakmil syurut, sempurna syarat-syaratnya. Dan yang kedua adalah intifa al-mawani, tidak adanya penghalang. Di bawah enggak silabusnya? Coba dicek. Masuk enggak kita hari ini ya? Semoga hari ini bisa selesai sesuai dengan silabus. Nah, pembahasan tentang nawaqidul wudu, pembatal wudu, itu adalah syarat yang kedua tadi, intifaul mawani. Berarti pembatal ini harus tidak ada, baru sebuah ibadah itu bisa sah. Pembatal ini harus tidak ada, baru wudu itu bisa sah. Di mana adanya pembatal, adanya mani min mawani sihhatul wudu, maka intifa sihhata al-wudu, hilang pula keabsahan wudu. Nah, nawaqidu, pembatal-pembatal wudu ini tentu harus berdasarkan dalil minal kitab was sunnah. Tidak bisa seseorang asal bilang, wah wudumu batal. Berdasarkan hawanya, hawa nafsunya. Karena perkataan itu terbagi menjadi dua, bahwa ia berdasarkan firman Allah atau syariat, atau berdasarkan hawa nafsu. Kalau berdasarkan syariat, maka ada dalilnya. Kalau tidak berdasarkan syariat dan tidak ada dalilnya, berarti berdasarkan hawa nafsu. Adapun sunnah Nabi SAW sendiri, sunnah beliau bukanlah berasal dari hawa nafsu. Allah mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu bukan dari hawa nafsunya, tetapi wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ma kharaja minas sabilaini. Apa-apa yang keluar dari dua jalur. Maksudnya kubul dan dubur. Di situ tertulisnya. Seperti, ini kata min di sini. Seperti kencing. Au ghaitin au rihin. Liqaulillahi ta'ala. Allah berfirman, au jaa'a ahadum minkum minal ghaid. Ini dalam firman Allah Ta'ala, wa in kuntum marda au ala safarin au jaa'a ahadum minkum minal ghaid au lamastumun nisa. Jadi itu sambungan ayat surat Al-Maidah itu ya. Au jaa'a ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang di antara kalian habis buang air besar. Aula mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu, dan kamu tidak menemukan air maka bertayamumlah. Asyhad di sini, orang yang habis buang air besar disuruh berwudu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak mendapatkan air maka bertayamum. Ya. Menunjukkan bahwa ghaid ini membatalkan wudu. Mafhum? Nabi SAW mengatakan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian kalau dia berhadas. Nah, ini wajib syahidnya adalah idza ahdatha, kalau dia berhadas. Hadas terbagi menjadi dua, hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar itu junub, hadas kecil itu biasanya kentut setelah buang air besar, setelah buang air kecil dan seterusnya. Nah. Ya. Nah, katanya, kata-kata di sini hatta yatawadha menunjukkan berarti hadas ini membatalkan wudu, ya. Allah tidak akan menerima salatnya salah seorang di antara kalian yang berhadas sampai dia berwudu. Perintah Nabi SAW untuk berwudu bagi orang yang berhadas menunjukkan hadas itu membatalkan wudu. Paham ini wujud istisyadnya? Nah. Faqala rajulun min hadramaut. Ada seseorang dari Hadramaut mengatakan, Mal hadats ya Abu Hurairah? Apa itu hadats ya Abu Hurairah? Nah, Abu Hurairah kebetulan hanya menyebutkan contoh hadats. Ini bukan membatasi bahwa kata hadats dalam hadis ini hanya ini, enggak. Tapi ini contoh. Hadats itu fusaun au dhurat, kentut yang tanpa suara maupun yang ada suaranya. Ini contoh, bukan pembatasan bahwa hadas itu hanya ini, bukan. Ini salah satu dari bentuk hadas yang paling common, yang paling dikenal, paling diketahui oleh kebanyakan orang, yaitu kentut. Fusa'un au dhurat. Terus al-madhi wal-wadi. Nah, demikian pula termasuk yang keluar dari dua jalur, selain air kencing dan buang air besar, keluar apa? Cairan madhi dan cairan wadi. Kedua-duanya keluar dari kubul, ya. Baik pada lelaki maupun wanita. Dalilnya, hadis ini sudah pernah kita bahas kemarin pada toharah. Intinya, Nabi mengatakan iksil dakarak au madzakirak pada wadi dan madhi, menunjukkan keluarnya air wadi dan madhi ini, wa tawaddu wudu'aka lis-shalah, kemudian berwudulah. Selain memerintah untuk mencuci, Nabi memerintahkan untuk berwudu, menunjukkan bahwa keduanya termasuk pembatal wudu. Paham ya? Nah, an-naumul mustaghriq, tidur yang menenggelamkan. Ya, tenggelam dalam tidurnya, tenggelam dalam mimpinya. Ya, tidur yang menenggelamkan itu adalah tidur yang mana anggota yang lain itu, panca inderanya itu tidak berfungsi. Jadi matanya digini, udah enggak reaksi, dipanggil pun enggak bangun, ya. Pokoknya dia betul-betul tidak sadarkan diri. Itu naum al-mustaghraq. Ada tidur yang khafif, yang ringan. Seperti apa? Kalau tidur sambil duduk. Ditanyain, Ahmad, naam Ustaz, Ajib, mada Ustaz? Ini setidaknya masih adalah dikit-dikit. Oh, tadi halaman sekian. Ah, masih bisa nyambung lah. Karena dia tidak 100% dia mustaghraq, tidak menenggelamkan. Maka beda antara tidur yang menenggelamkan sama yang tidak menenggelamkan. Tidur yang tidak menenggelamkan itu seperti tidurnya orang-orang yang mendengarkan khutbah Jumat. Ya, buktinya apa? Buktinya kalau innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, ini malah langsung bangun. Karena tahu udah mau selesai kan gitu. Ya. Kemudian ketika berdoa amin. Amin, padahal dia belum sadar betul sebenarnya. Cuma ketika dia tidur itu dia tidak tenggelam gitu. Nah, Syekh di sini membedakan, perhatikan bahwa tidur itu sendiri bukanlah merupakan pembatal wudu. Tidur itu sendiri bukanlah merupakan pembatal wudu. Jadi beda dengan kencing, beda dengan yang lain. Tidur sendirinya itu bukan pembatal wudu, tapi terdapat di dalamnya madhinnah keluarnya kentut umpamanya, atau madhinnah kencing dan lain sebagainya. Maka madhinnah itu praduga tanpa dia sadari. Maka tidur itu ketika dianya madhinnah praduga terjadinya hadas, maka dia menduduki kedudukan hadas. Ianya praduga terjadinya hadas. Dia sendiri bukan pembatal wudu, tetapi ketika dia merupakan praduga terjadinya hadas, maka menjadikan dia menduduki kedudukan hadas. Jadi orang yang tidur pasti kentut? Tidak pasti. Orang yang tidur pasti tidak kentut? Tidak juga. Nah, praduga adanya kentut itu menduduki kedudukan yakin sehingga tidur itu membatalkan wudu. Tetapi beliau bedakan di sini. Kenapa? Karena nas di zaman Nabi SAW itu para sahabat menunggu waktu sholat sambil mereka tertidur di dalam masjid. Kepala mereka sampai teranggu-angguk karena ngantuk. Ketika sudah ngantuk, salah seorang di antara mereka menghadap Nabi SAW, kemudian barulah didirikan sholat Isya. Nah, kalau mereka ini wudhunya batal, pasti Nabi akan perintahkan mereka untuk berwudhu. Ketika Nabi tidak perintahkan mereka untuk berwudhu, menunjukkan bahwa wudhu mereka tidaklah batal. Lalu bagaimana an-naumul mustaghraq, tidur yang menenggelamkan? Ya, karena tidur yang menenggelamkan itu la yabqa minhul idrak, tidak ada tersisa sedikit pun dari pengetahuannya, artinya panca inderanya semuanya enggak aktif. Ya. Sehingga apa? Sehingga memungkinkan sekali dia berhadas enggak sadarkan diri. Maka seperti yang dinukil meskipun hadisnya dhaif ya, al-ainani wika ussah. Kedua mata itu adalah kuncinya dubur. Faman nama falyatawadda, barang siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu. Artinya bahwa mata selama terbuka dia bisa menahan kentutnya. Tapi begitu mata tertutup dia enggak bisa menahan kentutnya. Kentut itu apa sih? Kok sampai ditahan? Kentut itu ya mungkin kelebihan angin ya di dalam tubuh. Sering kalau orang enggak terlambat makan kan masuk angin. Dia bukan masuk angin sebenarnya, tetapi di perutnya ini memproduksi gas. Yang gas ini kadang buangnya ke atas, kadang buang ke bawah. Kalau ke atas itu nanti jadi gelegean dan semacamnya. Kalau ke bawah jadilah kan kentut. Nah, kalau antum duduk manis begini dalam keadaan sehat, wajar, normal, panca indera antum sempurna, maka antum pasti tahan, bisa tahan-tahan kentut. Ya, semoga enggak naik ke atas ya. Keluarnya nanti kalau pas di luar. Tapi kalau antum tidur, begitu mata tertutup, nah disinilah adanya praduga keluarnya kentut tanpa disadari. Nah, sawaun kana apa? Oh mungkinan, maka adahu baik, pantatnya itu nempel di lantai atau tidak. Karena kalau nempel kan gini ketutup nih. Kalau tidak, berarti mudah sekali keluar kan gitu. Ya, seperti tidurnya dalam keadaan baring. Hadisnya adalah hadis Sofwan ibn Asal. Rasulullah SAW merintahkan kita kalau kita itu musafir, pepergian dan kita sedang menggunakan khuf, agar kita tidak melepaskan khuf kita itu berapa malam kalau perjalanan 3 hari 3 malam, kecuali kalau junub. Kalau junub wajib dilepas karena harus mandi. Kalau tidak junub, maka tetap dipakai aja. Selama 3 hari 3 malam, cukup diusap. Enggak perlu dicuci kakinya. Ya. Illa min gha'itin. Maaf, illa min janabatin. Kecuali karena junub. Lakin min gha'itin wa baulin wa naumin. Artinya tidak perlu dilepas ketika kamu gha'it, buang air besar. Tidak perlu dilepas ketika kamu baul kencing. Dan tidak perlu dilepas ketika kamu naum tidur. Dan naum di sini diiringkan bersama pembatal yang lainnya, menunjukkan bahwa tidur termasuk pembatal wudu. Paham ini wajib syahidnya, wajib istisyatnya. Ya. Fasawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyamakan bainan naum wal baul wal ghaid, antara hukum tidur, kencing dan buang air besar. Maka berarti hukum tidur sama seperti keduanya, yaitu membatalkan wudu. Hadis dari Ali radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, al-ainu wika as-sah. Nah, ini hadis yang tadi saya bawakan. Coba lihat derajatnya. Oh Hasan, alhamdulillah. Ya. Hadisnya Hasan, riwayat Ibnu Majah. Bisa dilihat dalam Sahih Ibnu Majah. Hukumnya hadisnya apa? Hasan. Al-ainani wika as-sah. Kedua mata itu penutupnya apa? Mata. Dubur. Faman nama, barang siapa yang tidur, falyatawadda, maka hendaklah dia mengulang wudunya. Berarti menunjukkan bahwa tidur itu membatalkan wudu, karena faman nama, kata Nabi, barang siapa yang tertidur, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Perintah Nabi untuk berwudu menunjukkan bahwa tidur itu membatalkan wudu. Karena kalau tidur tidak membatalkan wudu, tidak mungkin Nabi memerintahkan orang yang tidur itu untuk berwudu. Paham wajhul istisyadnya? Naam. Yuk. Naam, wika itu al-khayt, tali. Tali yang digunakan untuk mengikat peta. Ya, artinya ya penutup lah. Pengikat. Jadi mata itu pengikatnya dubur. Naam, maknanya, makna hadis di atas adalah al-yaqadhah. Wika ad-dubur. Bangun itu adalah ikatannya dubur. Ay hafidhatum ma fihi min al-khuruj. Ialah yang menjaga kentut itu dari keluar. Li'annahu ma dama mustayqidhan. Karena kalau selama dia itu bangun, ahassa bima yakhruju min, dia tentu akan terasa apa yang keluar dari dubur. Naam. Yang kedua, yang ketiga dari pembatal wudu. Apa itu? Naam, zawalul akli. Hilangnya akal. Bisukrin. Dengan mabok. Au maradhin. Atau sakit. Hilang akal itu bisa sakit. Bisa disebabkan karena mabok. Baik mabok ataupun hilang akal karena gila disebabkan penyakit. Kedua-duanya membatalkan wudu. Maka orang yang bangun dari gilanya atau dari stresnya, dia diharuskan berwudu untuk sholat meskipun dia mungkin terakhir ingat, saya sebelum gila udah wudu loh. Ya, kemudian gila, sadar. Ketika sadar, kamu tetap harus wudu. Karena selama kamu gila, kamu enggak bisa menjaga duburmu gitu. Ya. Akalmu enggak ada. Jadi makanya jangan kaget kalau orang gila itu kentut sembarangan. Ya, bahkan kita sebut orang yang kentut sembarangan orangnya. Karena enggak normal orang kok kentut sembarangan kan gitu. Pasti orang kentut itu bersembunyi. Nah, li'anna dhuhul, karena hilangnya akal inda wa hadhil asbab, pada sebab ini ablagh minan naum, ini lebih dari sekedar tidur. Ya, hilang akal itu lebih dari sekedar tidur. Kalau tidur aja itu sudah enggak sadar kalau kentut, apalagi kalau hilang akal. Ya. Nah, yang keempat. Perhatikan ini pembatal yang keempat. Apa pembatal yang keempat? Massal farji min ghairi ha'ilin. Idza kana bi syahwah. Massal farji min ghairi ha'il. Mengusap farj tanpa adanya alas. Idza kana bi syahwah, kalau ada syahwat. Nah, di sini sebenarnya menyentuh dakar itu tidak merupakan pembatal wudu. Antum harus tahu, menyentuh dakar secara zatnya tidak termasuk pembatal wudu. Karena ada sebuah riwayat mengatakan wa ma hiya illa bid'atun mink, tidaklah zakar itu merupakan bagian dari anggota tubuhmu. Artinya yaitu anggota tubuh. Jadi dia tidak membatalkan. Sama seperti kalau kita pegang hidung, batal enggak wudunya? Enggak. Kita pegang paha, batal enggak? Enggak. Sama, pegang zakar juga tidak membatalkan wudu. Tapi memegang dakar itu adalah madhinnah. Adanya praduga terjadinya hadas. Apa hadasnya? Keluar air madhi. Apa hadasnya? Keluar air madhi. Maka beliau katakan di sini, min ghairi ha'ilin, karena ada khilaf. Dijelaskan oleh para ulama, bukan khilaf sebenarnya. Dijelaskan oleh para ulama, kalau menyentuh dakar biha'il, contoh dengan kain, di atas kain. Ya sepakat para ulama mengatakan ini tidak batal. Mereka mengatakan batal itu, atau ada khilafnya batal atau tidak batalnya itu, di dalam masalah yang bighairi ha'il. Artinya itu langsung. Sebagian berpendapat batal, sebagian mengatakan tidak batal. Yang mengatakan tidak batal, dia juga mengatakan batal. Loh gimana itu? Artinya, di sini beliau termasuk yang mengatakan tidak merupakan pembatal secara zatnya. Tapi ia pembatal sebagai madhinnah, praduga. Karena ia merupakan wasilah dari keluarnya hadas. Apa itu hadasnya? keluar air madi. Apa hadasnya? Keluar air madi. Sama seperti nazar, penglihatan. Orang melihat wanita, membatalkan wudu? Antum melihat wanita terus batal enggak wudu antum? Enggak. Karena melihat itu bukan pembatal wudu. Apa yang membatalkan wudu? Keluar madi. Sehingga keluar air madi ini bisa dipicu dari beberapa sebab. Sebab pemicunya yang pertama adalah nazar, melihat. Sebab yang kedua adalah simak, mendengar. Iya, mendengar bisa mengeluarkan air mati, bisa. Dengar nyanyian yang agak gituan dikit, bisa menyebabkan keluar air mati. Sebab yang ketiga apa? Menyentuh. Jadi di sini ketika ia merupakan wasilah dari keluarnya hadas, dari hadas, maka dia menjadi pembatal tetapi tidak secara langsung. Menjadi pembatal manakala ia menjadi sebab dari terjadinya hadas. Paham ini? Ya. Jadi antum mandi besar. Udah bersih semua, udah terakhir kesenggol, batal enggak wudunya? Batal enggak mandinya? Enggak. Mandinya enggak batal, wudunya enggak batal. Jadi antum cukup langsung sholat. Karena menyentuhnya ini bukan karena syahwat. Makanya di sini disebutkan bisyahwatin, menyentuh tanpa menyentuh dakar atau fars tanpa berbatas dan dengan syahwat. Karena ia menjadi wasilah dari keluarnya air madi. Pembatalnya apa? Keluarnya air madi. Paham ini? Nah, man massa dakarahu, barang siapa yang menyentuh dakarnya, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Ini perintah secara umum ya. Tetapi seperti tadi Ustaz sampaikan, ada tafsil, ada rincian dalam masalah ini. Ada khilaf di antara para ulama. Apakah setiap orang yang menyentuh dakarnya maka dia berwudu? Ternyata beliau sendiri mengatakan tidak. Beliau sendiri mengatakan ya, memang dia harus berwudu kalau menyentuhnya itu dengan syahwat. Ya. Wa qawlu wa ma hiya illa bid'atun min. Tadi saya sebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma hiya illa bid'atun min. Saya tidak hafal lafaz ini ya, tapi apa yang saya hafal tadi saya sudah sebutkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ia merupakan kecuali hanya anggota dari tubuhmu. Maka tadi saya contohkan seperti antum megang hidung, membatalkan enggak? Enggak, ya kan? Nah, berarti tadi sudah saya jelaskan. Ketika zakar itu merupakan bagian dari anggota tubuh, maka ianya tidak merupakan pembatal wudu. Fahuwa bid'atun minka, maka itu adalah bagian dari anggota tubuhmu, illam yaqtarin, kalau tidak berkaitan bil massi bil massi syahwah, apabila tidak berhubungan dengan menyentuh dengan syahwat. Li'annahu fi hadhil hala, karena dalam keadaan ini yumkinu tashbih masal adu bimasi aduin akhar minal jism. Karena di sini boleh, bisa disamakan nih, zakar dengan hidung, dengan mulut, dengan anggota yang lain. Bikhilafi ma idha massa bisyahwah, beda halnya kalau menyentuhnya dengan syahwat, maka ketika itu tidak menyerupai menyentuh anggota yang lain. Li'annahu la yaktarin adatan bisyahwah, wa hadza amrun bayyin kama tara, dan ini perkara yang jelas sebagaimana yang kamu pernah lihat. Intinya seperti yang Ustaz tadi sampaikan, bahkan seseorang itu bisa batal wudunya tidak harus dengan menyentuh farj ya. Seperti umpamanya dia menyentuh telinga umpamanya, tapi dengan syahwat, batal enggak? Batal. Batalnya bukan karena menyentuh telinganya, tapi menyentuh telinga sebagai wasilah untuk keluarnya air madi. Begitu ya. Nah, seperti Imam Ahmad. Imam Ahmad ini sejalan dengan Imam Syafi'i pada saat apakah menyentuh wanita membatalkan wudu atau tidak. Imam Syafi'i berpendapat bahwa siapapun yang menyentuh wanita setelah dia berwudu, maka menyentuhnya ini membatalkan wudu. Ya, menyentuhnya saja membatalkan wudu. Kemudian ada yang mengatakan mengecualikan. Ini kecuali kalau dia istrinya. Kenapa? Karena Aisyah pernah menyentuh, maaf saya ulang, Nabi SAW pernah menyentuh kedua, Aisyah menyentuh kedua kaki Nabi ketika Nabi sholat. Demikian pula Nabi menyentuh lutut Nabi SAW, maaf, Nabi menyentuh lutut Aisyah radhiyallahu anha ketika sholat untuk ditekuk kakinya. Masing-masing menyentuh. Dan Nabi tetap melanjutkan sholat. Berarti tidak membatalkan wudu. Mereka katakan, oh ini karena keluarga. Jadi kalau menyentuh keluarga, enggak batal. Enggak, bukan itu sebenarnya. Menyentuh wanita yang ada dalam Al-Quran itu maknanya aula mastumun nisa adalah jima. Meskipun demikian, menyentuh wanita bisa membatalkan. Kalau, kata Imam Ahmad, li syahwah. Kalau dengan syahwat. Apakah karena menyentuhnya? Bukan. Menyentuhnya ini wasilah dari keluarnya air madhi, wasilah dari hadas, maka menjadi pembatal wudu. Paham ini ya? Nah, yang kelima dari pembatal, ini yang terakhir ya. Masih ada lagi enggak pembatalnya? Alhamdulillah. Saya jelaskan, antum nanti baca sendirilah kalau ini ya. Habis ini langsung pertanyaan aja ya. Hari ini hemat aja, enggak usah ini. Karena ya Ustadz lihat kemampuan antum untuk mengikuti pelajaran sedikit berbeda dengan yang tahun lalu. Kalau yang tahun lalu, anak kasih pelan, ayolah Ustaz, cepetan dikit lah Ustaz. Anak kasih cepet ya. Tahun ini anak lihat, antum gak bisa terlalu cepat. Jadi mohon maaf juga nanti ke Ustaz Abdurrahman, ya, untuk tahun ini kita gak bisa secepat tahun yang lalu. Kalau mau cepat bisa aja, tapi antum nanti kan belajar sendiri seperti cara kemarin yang kita lakukan. Sedangkan ketika ngajar saya gak bisa terlalu cepat, karena memang ikhwa-ikhwa terlihat tidak bisa diajak cepatnya. Nah, pembatal yang kelima adalah apa? Adalah makan lahmal jazur atau lahmal ibil, daging unta. Nah, saya jelaskan dulu ya. Jadi makan daging unta itu beda dengan makan daging-daging yang lain. Memang ada nih yang berpendapat bahwa batal nih kalau makan daging yang tersentuh, makan makanan yang tersentuh api. Tapi ada nggak di sini? Nggak ada. Berarti menurut beliau makan makanan yang tersentuh api itu tidak membatalkan wudu, ya? Karena dalilnya nggak kuat. Karena dalilnya tidak kuat. Nah di sini bukan masalah daging untanya yang dibakar dengan api membatalkan wudu, bukan. Tetapi baik direbus, dibakar, digoreng, diapakan pun, selama daging yang dimakan itu tadi adalah daging unta, maka membatalkan wudu. Selesai. Kenapa? Karena dalil. Selesai kan? Karena adanya dalil. Nah, masa makan daging sapi enggak batal? Makan daging kambing enggak batal? Makan daging ayam enggak batal? Makan daging tempe enggak batal? Makan daging tahu enggak batal? Kok makan daging unta batal? Ya. Sami'na wa ta'ana. Begitulah. Allah tidak sebutkan daging-daging yang lain membatalkan. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya, hanya daging unta yang membatalkan. Ya sudah. Kita sami'na wa ta'ana. Dan memakan daging unta itu bukan kebiasaan orang Arab. Orang Arab jarang-jarang makan daging unta. Ya, Nabi SAW sendiri pun mungkin ketika berhaji baru makan daging unta. Selebihnya apa yang disembelih oleh beliau setiap tahunnya? Kambing. Bahkan antum tanya kepada jamaah haji yang pergi haji, pernah makan daging unta? Jawabannya belum pernah. Karena memang daging unta tidak merupakan daging yang biasa dikonsumsi. Kalau enggak dalam keadaan-keadaan tertentu, occasional. Kayak kalau kita lah, kapan sih kita makan tongseng gitu kan? Ya, sesekali aja kan gitu. Bukannya tiap hari kan makan tongseng. Ya, sama orang Arab itu biasanya makan kambing dan sangat jarang sekali makan unta. Karenanya kalau hukum ini kita tetapkan, tidak menjadi masalah. Karena tidak tiap hari orang itu batal wudunya gara-gara makan daging unta. Sebab tidak makan daging unta setiap hari. Dan ini ditetapkan berdasarkan hadis yang sahih. Nabi mengatakan, tawaddu min luhumil ibil. Berwudulah kalian ketika makan daging unta. Wala. Nah gitu loh, dijelaskan. Wala tawaddu min luhumil ghanam. Dan janganlah kamu berwudu dari memakan daging kambing. Ya, menunjukkan bahwa memakan daging unta itu membatalkan wudu karena Nabi memerintahkan orang yang makan daging unta untuk ber. Sedangkan orang yang makan daging kambing disuruh wudu enggak sama Nabi? Tidak. Ya, dari Jabir. A'atawadda min luhumil ghanam? Nabi ditanya, apakah aku berwudu dari memakan daging kambing? Apa kata Nabi? In syi'ta tawadda. Kalau kamu mau, kamu boleh berwudu. Dan ini berarti hukumnya sunnah. Tidak wajib. Wa in syi'ta la tatawadda. Tapi kalau kamu mau, kamu enggak usah wudu. Juga boleh. Berarti hukumnya mubah. Qala atawadda min luhumil ibil. Kalau daging unta bagaimana Rasulullah? Apakah aku juga harus berwudu? Qala na'am ya. Tawadda min luhumil ibil. Berwudulah dari memakan daging unta. Nah. Dengan demikian berakhirlah pembahasan kita untuk sesi ini. Dan bila ada pertanyaan, saya persilahkan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Ayo, tanya dulu yang di sini. Bismillah, ahsanallahu ilaikum ustaz. Terkait dengan istinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung, bagaimana dengan beberapa orang yang sekedar menyolekkan air ke hidung saja ustaz? Apakah ini sudah termasuk ke dalam istinsyak? Ya belum, berarti dia belum beristinsyak. Berarti dia belum beristinsyak. Karena namanya beristinsyak itu memang harus dihirup. Bahkan sunnahnya adalah dikuatkan. Kalau cuma diginikan doang tetap belum. Iya, tetap harus dihirup. Harus dihirup. Dan nanti kalau bilang, enggak bisa. Bisa. Ya, seperti ada sahabat yang disuruh makan tangan kanan. Dia makannya tangan kiri. Bilang, saya enggak bisa. Bal istata'ta. Bahkan kamu bisa. Semua yang Allah perintahkan itu bisa kita lakukan. Ya. Jadi dicoba, dilatih. Dia belum bisa itu kan karena belum belajar. Kalau sudah belajar insya Allah bisa. Nah. Ya. Baik. Yang pertama Ustaz, mungkin di luar tema. Bismillah. Ustaz, mengenai ayat yang di dalamnya berbunyi, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu. Ini Ustaz di Al-Ma'idah ayat 101. Nah, ini Ustaz, apa yang ditanyakan para sahabat pada waktu itu hingga ayat itu diturun, dan apakah ayat ini masih berlaku hingga sekarang Ustaz? Ini bukan pada pembahasan kita ya. Itu pada pembahasan tentang tafsir umpamanya. Tapi enggak ada pembahasan tafsir. Dan pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud adalah pertanyaan-pertanyaan saya tidak bisa mendatangkan karena memang bukan pembahasan kita. Artinya tidak hadir di hadapan kita pertanyaan apa yang ditanyakan oleh para sahabat. Memang dalam hal ini kita dilarang untuk bertanya, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Kita dilarang untuk menanyakan hal-hal yang bisa membebani kita sendiri. Salah satu contohnya, seorang sahabat ketika Nabi mengatakan bahwa Allah mewajibkan atas kalian itu berhaji di Baitillah. Kalau diperintahkan seperti itu berarti kembali ke angka berapa? Semua perintah kalau tidak disebutkan jumlahnya berarti kembali ke angka 1. Berarti sekali dalam seumur hidup. Nah, sahabat ini tanya, "Alikulli amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah?" Maka Nabi diam, enggak jawab. Kalau Nabi bilang iya, jadi wajib setiap tahun. Antum tiap tahun haji ya. Gimana supaya antum bisa haji tiap tahun? Antum enggak akan di Jogja. Antum di sana, di Arab, tinggalnya di atas gunung batu. Karena tahun ini harus berangkat haji. Ya. Maka Nabi ditanya lagi yang kedua. Tanya lagi yang ketiga. Waduh, Nabi marah. dan mengatakan lau qultu na'am la wajabat. Kalau aku bilang iya wajib, wala mastata'tum, dan kalian tidak akan mampu. Orang sekali seumur hidup aja. Sekarang daftar berapa tahun? 40 tahun. Antriannya sudah sampai 40 tahun. Coba aja iseng sana mau daftar. Tanya ke ini apa? Departemen Agama ya. Bagian haji gitu. Iseng aja, iseng. Kalau di kota di mana kantornya? Kanwil ya. Sleman. Antum tinggal di mana? Sleman apa di kota? Godean maksudnya Sleman. Godean itu jauh, Sleman di sana di kantor Sleman di lapangan apa itu namanya itu? Lapangan Denggung, betul sekali. Jauh kan? Nah, di sana ada kantor. Saya kalau daftar juga ke sana. Nah, kalau mau tanya-tanya, tanya aja iseng, enggak bayar kok. Pak, mau tanya, Pak, persyaratannya apa aja kalau mau daftar haji? Kan antum muslim, muslim enggak? Apa kewajiban antum? Haji, ya kan? Udah pernah nanya belum? Belum. Tanya ya, akhi. Ya, itu bagian dari kewajiban antum. Bunyal Islam ala khams. Salat udah, puasa udah, syahadah sudah, membayar zakat sebentar lagi. Yang terakhir, haji. Nah, tanya. Mau haji, apa aja persyaratannya, Pak? Oh, ini. Kalau sekarang antriannya, kalau boleh tahu, Pak, berapa tahun, Pak? Ya, paling 30-40 tahun, Mas. Ya. Berarti kalau sekarang umur antum, 20-23, 30 tahun lagi berarti masih kuat nggak, antum? Ya. Makanya berarti dari sekarang antum daftar. Mumpung bisa. Berapa sih daftarnya? Kalau dulu sih 25 juta. Yang penting daftar dulu. 25 juta itu banyak, Ustaz? Enggak, dikit. Coba tanya Bapak antum, Ibu antum. 25 juta dikit. Ya. Kalau mau nabung. Ya. Nabung. Ya. Kemudian enggak bisa nabung, arisan. Arisan juga bisa. Tapi jangan banyak-banyak orangnya, nanti makin mundur lagi jauhnya, jaraknya. Kalau antum kerja keras 25 juta, gampang lah. Ya, insya Allah bisa dapat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sedikit ya, akhi. Karena itu baru awalannya aja. Nanti masih harus melunasi biaya hajinya. Itu baru daftarnya doang. Itu pun nunggu masih 30 tahun. Ya. 6. Jadi pertanyaan yang dilarang adalah pertanyaan sejenis ini. Contoh umpamanya ada perintah apa ya? Perintah yang datang dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Nabi SAW. Perintahnya udah jelas. Kita nggak perlu meminta rinciannya. Karena rinciannya kembali kepada kita. Contoh, sholat duha. Ustaz, apakah sah kalau seseorang itu sholat duhanya itu tidak pada waktu yang kalau itu masih biasa ya. Contoh umpamanya tentang menikah, kan ada perintahnya dalam Al-Qur'an. Kemudian dia bertanya, ya, apakah menikah ini menikah 4 orang istri itu adalah wajib di zaman Nabi? Kalau di zaman sekarang enggak masalah, tapi di zaman Nabi. Kalau tanyanya begitu, bahaya. Karena Allah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa tsulatsa wa ruba', yang menyebutkan 4. Kalau bertanya di zaman Nabi, apakah menikah 4 orang wanita itu wajib? Maka itu termasuk yang terlarang seperti yang disebutkan dalam ayat itu. Ini sedikit faedah saja, saya tetap tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan karena memang bukan pembahasan kita, ya. 6. Bismillah. Jika sudah berusaha menyempurnakan ibadah apapun, namun ternyata qadarullah ada yang kurang. Semisal wudu, ternyata ada yang belum terbasuh atau yang lain. Apakah ini ma'fu, Ustaz? Dimaafkan. Hal ini kadang membuat sebagian orang was-was dalam setiap masalah hidupnya, Ustaz. Jawabannya, wudu itu tidak boleh ada yang tidak terbasuh. Tapi juga tidak boleh was-was. Jadi gimana? Wudunya harus berusaha semaksimal mungkin untuk disempurnakan. Dan hilangkanlah was-was dalam diri. Itu caranya. Tidak boleh seseorang itu berwudu sembarangan. Artinya wudu yang penting wudulah. Demikian pula tidak boleh was-was. Jadi bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya dia harus berwudu dengan sempurna, kemudian menghilangkan was-was. Nah, jadi tidak ada kata ma'fu ya. Kalau kelewat tidak diusap, ya udah ulangi wudunya, ulangi sholatnya. Persis seperti sahabat yang ketika itu terlihat oleh Nabi SAW ada sekadar koin ya, sebesar uang koin di sini di kakinya, nggak kena air. Nabi suruh wudu, Nabi suruh ulangi sholatnya, menunjukkan bahwa sholatnya tidak sah, menunjukkan bahwa sholatnya tidak sah, dan wudunya juga tidak sah. Nggak ada toleransi dalam hal ini. Tapi juga nggak boleh wiswas, berarti mau nggak mau harus berusaha menyempurnakan wudu supaya hilang wiswasnya. Sama ketika ada seseorang yang ragu nih, apakah jadi habis kencing kemudian merasa seperti apa ya, basah begitu. Wah, ini basah air kencing apa basah yang lain ya? Ya, maka dia disarankan untuk mencuci zakarnya dan membasahi zakarnya itu supaya dia tidak ragu-ragu bahwa basahnya itu adalah air hasil apa? Mencuci tadi. Ya. Jadi contoh dia biasanya pakai tisu. Maka ketika dia ragu, hendaknya dia mencuci zakarnya, tidak mencukupkan dengan tisu supaya tidak ragu. Karena ketika ada air yang ditemukan, oh ini air tadi saya nyiram. Jadi dia harus melakukan sesuatu yang menghilangkan ragunya. Nah, terus. Bismillah, ahsanallahu ilaikum ustaz. Pada pengusapan kepala, bagaimana jika seseorang wudhu dengan satu usapan, lalu kedua tangannya tidak dapat menjangkau seluruh kepalanya? Kedua tangannya tidak dapat menjangkau seluruh kepalanya. Lalu apakah seseorang ini perlu mengusap lebih dari satu kali, yaitu mengusap pula pada bagian kepala yang tidak terjangkau? Tidak segitunya. Untuk mengusap kepala itu tidak segitunya ya. Apa yang sudah bisa terjangkau dengan tangan saja. Yang penting dilakukan seperti yang Nabi SAW melakukan, dengan dua tangan begini. Yang kena, alhamdulillah, yang nggak kena sudah. Nggak ada masalah. Dan biasanya orang itu tangannya besarnya sama dengan kepalanya. Karena kalau kepalanya lebih besar dari tangannya, jadi nggak kelihatan normal ya. Kayak ET, makhluk luar angkasa. Ya, kepalanya gede, kayak balon. Tangannya kecil, ya kan? Bukan manusia kan jadinya. Ini enggak, kita manusia normal, rata-rata tangan kita besarnya juga sebesar kepala kita. Nah, bahkan tadi wanita ada kemudahannya. Ya, cukup mengusap sebagian kepalanya. Nah, ustaz, bagaimana dengan wanita yang dalam keadaan darurat hendak sholat, namun ia hanya mendapati tempat wudhu yang terbuka, banyak orang berlalu lalang, dan tidak memungkinkan untuk dapat membasuh anggota wudhu? Apakah dalam keadaan seperti ini ia hanya perlu mengusap anggota wudhu di atas pakaiannya, wajah, kepala, tangan, dan kaki, tanpa membuka apapun dari semua itu? Apakah sah ustaz wudhunya? Enggak sah wudhunya. Jadi bagaimana? Ya dia minta tolong sama orang untuk menutupi dia ya, dengan kain selimut, dengan kain kawal kasur ya. Atau dia cari toilet, kamar mandi, wudu di kamar mandi, enggak ada masalah. Karena wudu di kamar mandi itu hanya makruh, tidak haram, apalagi mustaham. Mustaham itu tempat mandi. Itu wudu di situ tidak makruh karena bukan tempat untuk membuang hajat. Jadi masih banyak cara. Ya, termasuk tadi caranya apa? Cari kain untuk menutupi sehingga bisa wudu dengan sempurna. Ya, pokoknya bertakwa kepada Allah semampunya itu bukan berarti kemudian menyerah, tidak. Tapi harus berusaha, gitu. Ya. Enggak ada kain, pakai daun. Enggak ada daun, pakai apa? Carilah. Ke rumah tetangga juga ada, itu kan masjid. Masjid ada enggak tetangganya? Ada. Ya udah ke tetangga. Kalau enggak enak, ya jangan ke tetangga. Kemana? Wah, ini nyebut merek. ke Indomaret, ke Alfamaret, Alfamidi dan semacamnya. Menyebut lagi Pamela ya, yang lokal gitu. Ada toilet enggak? Ada. Kebetulan kalau di samping masjid ada Indomaret. Ya udah mampir ke Indomaret. Wudu di dalam kamar mandinya. Banyak cara. Cuma kita aja enggak. Oh iya ya, enggak kepikiran ya. Ya memang harus dilatih gitu, ya. Nah. Wallahu taala alam. Ada lagi? Bismillah Ustaz. Bagaimana cara mengusap kepala bagi wanita yang berambut panjang yang diikat di kepang atau disanggul? Apakah harus membuka ikatannya atau mengusap di atas ikatannya Ustaz? Iya, di atas ikatannya, di atas sanggulnya enggak ada masalah insyaallah. Nah. Cukup mungkin nanti pertanyaan yang berikutnya akan kita coba jawab sebelum memulai sesi pertama ya. Jadi jangan terlambat pada sesi pertama nanti. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.